Jerit-jerit memekik setiap kali hadir di seputar hidup ini. Bara api pun menanti setiap saat di keringnya hidup yang menggantungkan nasib.